Tidakkanlah yunuh cerah ilmu, luas lautan baktimu guru. Kau membentuk akhlak diri agar menjadi insan berbudi, menyuluh gelita malam, terangi kehidupan. Sayup di hatimu, walpa di jiwamu, kau mendidik tanpa jemu. Hanya mengharapkan sinar kejayaan, doa restu di kau inikan. Oh, terima kasih kan ku ingat segala jasamu, harapanmu pasti ku kutakan agar menjadi insan gemilang. Kau membentuk akhlak diri agar menjadi insan berbudi, menyuluh ke terangi kehidupan.